warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Tawhid Kitab wa Sunnah. Dan kita telah masuk pada bab yang membahas seputar at-tayammum. Dan dalam hal ini telah kita sebutkan definisi ataupun takrif makna dari tayammum tersebut secara bahasa, demikian pula secara syar'i atau istilah. Dan telah kita jelaskan bahwasannya disyariatkannya tayammum di dalam agama Islam merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya yang mereka tidak mampu menggunakan air sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Bagaimana beratnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kewajiban untuk berwudu dengan menggunakan air tanpa ada keringanan dalam hal ini, maka itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan terhadap hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan atas penganutnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan suatu syariat, suatu kewajiban, maka di samping itu ada rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kewajiban tersebut. Maka kita lanjutkan di dalam penyebutan pembahasan seputar at-tayammum. Dan pada bab ini ada beberapa permasalahan. Berkata mu'allif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatul ula hukmu tayammumi wa dalilu masyru'iyatihi. Hukum tayammum dan dalil yang menunjukkan disyariatkannya at-tayammum. At-tayammumu masyru'un wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla li'ibadihi wa huwa min mahasin hadhihi syari'ah wa min khasa'isi hadhihi al-ummah. At-tayammum, yani bertayammum, hukumnya adalah disyariatkan. Hukumnya adalah disyariatkan. Disyariatkan di sini mencakup hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Tergantung keadaan. Apabila kita hendak mengerjakan sholat, dalam hal ini berarti tayammum hukumnya adalah wajib. Namun apabila dalam keadaan-keadaan yang tidak disyaratkan padanya bersuci, maka at-tayammum hukumnya adalah sunnah, seperti halnya wudu yang kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti contoh seandainya ketika seseorang hendak mengerjakan sholat padahal dia masih dalam keadaan suci, maka tidak mengapa dia berwudu kembali walaupun dia masih suci. Dia berwudu kali pada setiap kali ketika hendak mengerjakan sholat, walaupun dia dalam keadaan suci, maka ini diperbolehkan dan hukumnya adalah sunnah wudu tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa huwa rukhsatun minallahi 'azza wa jalla li'ibadihi, dan atayammum ini merupakan keringanan, rukhsah dari Allah 'azza wa jalla bagi hamba-hambanya. Yani kaum muslimin ketika mereka tidak mampu menggunakan air, ketika mereka tidak mampu menggunakan air untuk berwudu, maka Allah Jalla wa'ala memberikan keringanan bagi mereka sebagai pengganti dari wudu tersebut, yaitu dengan tayamum, dengan menggunakan tanah yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Dan nanti akan disebutkan tata caranya pada permasalahannya tersendiri. Wa huwa min mahasin hadhihi syari'ah, dan ini merupakan di antara keindahan-keindahan syariat Islam. Di antara keindahan-keindahan syariat Islam disebabkan syariat Islam secara umum, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan tatkala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Maka oleh karena itu difahami bahwasannya segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam Islam merupakan sesuatu yang akan menjadikan senang jiwa-jiwa pemeluknya, dan akan menjadikan kagum orang-orang yang memusuhi Islam tersebut dengan keindahan-keindahan syariat Islam dalam segala sisi Islam tersebut, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Bisa kita lihat bagaimana muamalah Islami yang benar-benar dibimbing dengan syariat Islam dengan muamalah yang dibimbing dengan muamalahnya orang-orang kafir. Beda. Semuanya akan terlihat dan nampak jika seseorang betul-betul merenungi dan diwujudkan, diamalkan apa yang menjadi di dalam syariat Islam tersebut, ia akan memahami dan mengerti, mengetahui betapa indahnya syariat Islam. Betapa indahnya syariat Islam. Wa min khasa'isi hadhil ummah. Demikian pula at-tayammum ini merupakan kekhususan umat sekarang ini. Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan at-tayammum ini tidak pernah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelum kita tidak pernah disyariatkan at-tayammum. Sehingga ini merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau mau dikatakan, kalau seandainya umat terdahulu bersucinya dengan menggunakan air, ketika mereka tidak mampu menggunakan air, maka terus harus berusaha dengan menggunakan air tersebut. Tidak ada tayamum bagi mereka. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diberikan kekhususan. Mereka dijadikan kekhususan, diberikan kekhususan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bumi ini dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Sehingga diperbolehkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat seandainya di hutan. Boleh. Ketika mereka berat untuk mendatangi masjid, panggilan azan, mereka mengerjakan di kebun atau mungkin di hutan yang mereka tidak memungkinkan untuk kembali ke kampung mereka untuk mengerjakan sholat di masjid. Walaupun umat terdahulu mereka tidak diperbolehkan ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditetapkan suatu tempat maka mereka harus beribadah di situ. Tidak boleh beribadah kepada Allah di sembarang tempat, pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Maka ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan begitu beratnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu kewajiban bagi umat ini untuk mengerjakan sholat harus di masjid. Harus di masjid, walaupun dimanapun dia berada. Harus mengerjakannya di masjid. Nah, iya kan? Kalau kebunnya sampai 20 kilo seandainya. Iya, kalau pakai motor atau pakai mobil, ngontel. Ayo ngontel, naik sepeda. Berat. Baru sampai sana sudah azan, balik lagi sudah habis waktunya. Berat, sangat berat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam hal ini. Oleh sebab itu, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengulang-ulang dan mengingatkan kepada kita semuanya untuk bersyukur. Di dalam agama Islam ini ketika Allah Jalla wa Ala memberikan keringanan yang sekian banyak, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya dan sangat rahmat terhadap hamba-hambanya. Yang pernah kita sebutkan bahwasannya rasa kasih sayang Allah Jalla wa Ala terhadap hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sebesar-besar apapun kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, maka kasih sayang Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya itu lebih besar. Inna Allah la arham bi'ibadati bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang wanita yang sangat mencintai anak kecil, sangat mencintai anaknya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada para sahabat, atarawna hadihi al-mar'a tarihatun waladaha ila an-nar? Wahai para sahabat, apakah kalian berpikiran wanita itu akan melempar anaknya ke dalam api neraka? Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin wahai Rasul. Tidak akan mungkin wanita tersebut sayang terhadap anak-anaknya. Tidak akan mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Allah, inna Allah la arham bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih sayang, lebih rahmat, lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan kesayangan wanita tadi terhadap anaknya. Oleh karena itu, atas dasar ini kita akan bisa merasakan dan memahami bahwasanya seluruh syariat Islam yang Allah Jalla wa'ala syariatkan dari amalan-amalan yang sunnah, demikian pula perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Islam, maka semuanya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan memberatkan terhadap hamba-hambanya. Semua apa yang ada di balik kewajiban-kewajiban tersebut, semua manfaat dan kebaikannya akan kembali kepada hamba-hamba tersebut. Ketika kita sholat, maka kebaikannya adalah untuk kita. Ketika kita menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, walaupun kita sangat berhasrat, sangat menginginkan dan sangat berkeinginan untuk melakukan yang haram tersebut karena sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga kita menjauhkan diri darinya, maka kebaikannya pun akan kembali untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kekuasaannya sudah sempurna. Kerajaannya sudah sempurna. Sehingga kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menang tertambahkan dengan amalan soleh yang dilakukan seluruh manusia. Tidak akan mempengaruhi kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqwa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, wahai awal hamba-hambaku, walaupun seandainya orang yang terdari orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari kalangan jin dan manusia seluruhnya di atas hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya manusia yang pertama sampai yang terakhir dari kalangan jin ataupun manusia semuanya bertakwa kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena ketakwaan itu manfaatnya, kebaikannya, maslahatnya juga akan kembali kepada masing-masing pribadi yang bertakwa tersebut. Nah, sehingga semakin kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, semakin kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar apa yang akan kita panen nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali masyaallah bahwasanya at-tayammum ini merupakan di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menyebutkan disyariatkannya at-tayammum adalah Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum juruban fatahharu fa in kuntum mardha aw 'ala safarin فَأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يُرِيدُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورة المائدة آيات 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci, dan apabila kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar atau setelah buang air besar atau setelah menyentuh wanita di sini adalah berhubungan yang membatalkan wudu. Adapun menyentuh semata laki-laki dan wanita, maka ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Disebabkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyentuh wanita dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud adalah jima, berhubungan. Bukan hanya sekedar bersentuhan dengan kulit laki-laki ataupun wanita. Jika ada pun dengan sekedar menyentuh, maka ini tidak membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu su'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, usaplah dengan tanah tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan atas kalian di dalam agama Islam ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan kalian, menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya di sini adalah ketika Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Apabila kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang suci yang kalian mengusap dengan tanah tersebut wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, maka ini jelas ayat yang menandakan atau menunjukkan disyariatkannya at-tayamum. Adapun berdasarkan hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian pula Imam Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa'ul Ghalil. Dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu thayyib kafika wa in lam tajid al-ma'a 'ashra hijaj. Fa idza wajadta al-ma' fa amissahu basharatan." Tanah yang suci mencukupi bagimu. Wa in lam tajid al-ma' 'ashra hijaj. Walaupun engkau tidak mendapati air itu selama 10 haji. Yani selama 10 tahun. Maksudnya selama engkau tidak mendapatkan air, maka selama itu pula diperbolehkan bagi kalian untuk bertayamum. Walaupun mencapai 10 tahun, 20 tahun. Kalau seandainya tidak mendapati air bertahun-tahun, maka selama itu pula seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Fa idza wajadta al-ma', namun apabila engkau mendapati air, fa amissahu basharatak, maka gunakanlah air tersebut untuk meratakan, mengelap, atau digunakan untuk berwudu, membasahi tubuhmu. Maka di sini nanti kita akan sebutkan beberapa faedah pada permasalahan tersendiri terkait dengan hadis ini, di antara syaratnya dan sekaligus menyebutkan apa yang menjadi pembatal-pembatal at-tayamum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kalau tidak salah ini hadis berasal dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 kekhususan bagi Rasulullah dan umatnya, di antaranya adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukku, yakni untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah ini sebagai masjid, tempat salat, wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ketika seseorang berada di suatu tempat yang tidak memungkinkan baginya untuk menghadiri salat jamaah di masjid, maka tidak mengapa dia mengerjakan sholat di tempat yang sedang dia berada di tempat tersebut. Fa'ayyuma rajulin adrakathu sholat falyusalli, kata Rasulullah. Lanjutan hadis ini. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat di tempat tersebut. Namun dalil ini tidak bisa kita jadikan sebagai dalil alasan kemudian kita membolehkan mengerjakan sholat di rumah dalam keadaan kita mampu melangkahkan kaki kita untuk mendatangi masjid dan mengerjakan sholat berjamaah. Jangan dijadikan alasan demikian. Karena secara asal seorang laki-laki diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka mampu melangkahkan kaki ke masjid. tidak diperbolehkan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk menunjuk seseorang menjadi imam pengganti beliau di dalam sholat. Kemudian beliau keluar dengan beberapa orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang mereka tidak menghadiri masjid untuk sholat berjamaah. Mau dibakar rumahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi, namun Rasulullah sampai berkeinginan demikian. Menunjukkan bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid. Namun kita tidak bisa menafikan sebagian keadaan yang seseorang itu berat untuk berangkat ke masjid. Mungkin tempatnya terlalu jauh, sehingga apabila dia mendatangi masjid, bisa jadi ketika dia sampai ke masjid akan selesai waktu sholat. Atau mungkin di sana dia sudah mendapatkan beberapa orang yang dia mengerjakannya di tempat tersebut sholat secara berjamaah. Makanya tidak mengapa baginya untuk mengerjakan di tempat tersebut, karena itu merupakan kekhususan, beda kalau umat-umat sebelum kita. Dimanapun dia berada, harus mendatangi tempat yang ditempatkan di situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا تواترت شرائطه. Dan para ulama telah sepakat disyariatkannya tayamum apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Wa annahu qa'imun maqamat taharati bil ma. Dan bahwasannya at-tayamum ini merupakan pengganti dari bersuci dengan menggunakan air. Bisa diperhatikan di sini beliau mengatakan bahwasannya at-tayamum ini sebagai pengganti dari bersuci dengan menggunakan air. Bersuci dengan menggunakan air ada dua. Bersuci untuk mengangkat hadas kecil yaitu wudu, dan bersuci untuk mengangkat hadas besar yaitu mandi. Nah, at-tayamum ini bisa menggantikan dua jenis bersuci ini. Ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk berwudu, penggantinya apa? Tayamum. Atau ketika seseorang tidak mampu menggunakan air untuk mandi junub, maka apa yang menjadi penggantinya? Juga tayamum. Sehingga tayamum ini menggantikan dua cara bersuci dengan menggunakan air, yaitu wudu dan mandi junub. فَيُبَاحُ بِهِ مَا يُبَاحُ بِالتَّطَهُرِ بِالْمَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Maka diperbolehkan dengan sebab tayamum tersebut apa-apa yang diperbolehkan dengan menggunakan air dari ibadah sholat, tawaf, ataupun membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maksudnya adalah ketika seseorang disyaratkan untuk berwudu dengan menggunakan air ketika hendak mengerjakan ibadah, maka dengan tayamum juga demikian. Sehingga tayamum ini tidak terkhusus hanya pada ibadah-ibadah tertentu yang harus dengan tayamum kalau tidak mendapatkan air. Tidak. Namun seluruh ibadah yang disyaratkan padanya suci ketika seseorang tidak mendapati air, tidak mampu menggunakan air, maka baginya boleh dengan at-tayamum juga diperbolehkan. Sehingga tayamum untuk sholat boleh, at-tayamum untuk tawaf juga boleh, at-tayamum untuk qira'atul Quran juga boleh, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang disyaratkan padanya bersuci. Nah, wa bidzalika tathbutu mashru'iyyatut tayammum bil kitab wa sunnati wal ijma'i. Oleh sebab itu telah tetap disyariatkannya tayammum berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, dan demikian pula berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisihi di syariatkan tayamum terkecuali orang-orang yang jahil, yang bodoh, tidak mengerti hukum Islam. Karena ini merupakan sesuatu yang ma'ruf di kalangan para ulama dan di kalangan kaum muslimin secara umum. Mereka mengenal dan mengetahui apa itu tayamum. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan tayamum, maka ini menandakan kejahilan yang ada pada dirinya terhadap agama Islam. Sehingga ma'asyarakat, tidak diragukan lagi bahwasanya tayamum adalah amalan yang disyariatkan sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi. Permasalahan yang berikutnya, yang kedua, syurutut tayammumi wal asbabul mubihatu lahu. Syarat-syarat tayammum dan sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayammum. Syarat-syarat tayammum. Berarti seseorang ketika hendak bertayammum, maka dia harus memperhatikan syarat-syaratnya. Demikian pula sebab-sebab yang membolehkan untuk tayammum. Yubahu tayammumu 'inda al-'ajzi 'an isti'mal al-ma'i imma li dhahrihi aw li khawf ad-darar min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati baradin. Diperbolehkan seseorang bertayammum tatkala dia tidak mampu atau lemah dari menggunakan air. Jadi kalau kita kadang-kadang kita mendengarkan istilah bahwasannya tayamum ini diperbolehkan kalau tidak mendapati air, ini merupakan istilah yang sebenarnya keliru. Karena yang menyebabkan seseorang itu diperbolehkan bertayamum itu bukan hanya sekedar dia tidak mendapati air, namun dalam sebagian keadaan walaupun dia mendapati air, di hadapannya itu ada air, maka boleh baginya bertayamum. Disebabkan karena ada sebab yang lain. Oleh karena itu, istilah yang terbaik, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum disebabkan karena ketidakmampuan, lemah untuk menggunakan air. Apakah disebabkan karena ketidakadaan air tersebut, ataukah disebabkan karena khawatir akan mendapatkan kemudaratan ketika dia menggunakan air? Apakah disebabkan karena sakit yang ada pada badannya, atau dia khawatir mendapatkan kemudaratan karena dinginnya yang sangat? Sehingga kalau memang tidak ada air, maka jelas boleh baginya tayamum. Atau dengan sebab yang lain, yaitu khawfu darar atau al-khawf minad darar, kekhawatiran akan mendapatkan atau ini merasakan tertimpa kemudaratan. Ini dua penyebab. Yang pertama adalah karena tidak ada air, yang kedua adalah kekhawatiran akan tertimpa kemudaratan ketika dia menggunakan air, walaupun ada air di hadapannya. Seperti contoh ketika seseorang menggunakan air, itu akan memperparah penyakitnya. Seperti kalau seandainya dia menderita penyakit kulit yang telah divonis oleh dokter tidak boleh tersentuh oleh air. Apabila terkena air akan semakin memperparah penyakit yang sedang dia derita. Maka dalam hal ini dia khawatir apabila berwudu dengan menggunakan air yang kemudian akan mengenai penyakitnya atau membahayakan keselamatannya. Maka dalam hal ini dia tidak berwudu dan beralih ke at-tayamum walaupun dia memiliki air. Ataukah disebabkan karena dingin yang sangat. Dingin yang sangat. Pernah kejadian di para sahabat zaman, para sahabat radhiyallahu anhum. Ada yang mereka meninggal dunia disebabkan karena dingin yang sangat. Dingin yang sangat. Kalau mungkin pada zaman kita sekarang ini mungkin bisa ditahan dingin tersebut. Pada sebagian wilayah itu kadang dinginnya itu yang ekstrim sampai 0 sekian, seperti dinginnya freezer di kulkas sampai ada salju sampai jendela itu tidak bisa dibuka karena tertutupi oleh es batu. Ingin yang sangat air minum dikeluarkan di luar rumah, tunggu aja 1 menit 2 menit beku jadi es batu. Gak ada yang keluar rumah. Kalau mau bunuh diri tinggal keluar rumah saja, jadi patung beku. Nah, kalau seperti itu bagaimana dia mau akan berbunuh, mengeluarkan dia bisa-bisa dia akan tewas, meninggal, mati disebabkan dingin yang sangat. Nah, namun kalau pada zaman kita sekarang ini mungkin sudah bisa ditahan, ditutup, mungkin di ruangan nanti ada penghangatnya sehingga dia bisa menggunakan air. Kalau dalam keadaan seperti itu maka wajib dia menggunakan air untuk berwudu, walaupun lingkungannya dinginnya yang sangat, walaupun lingkungannya dinginnya yang sangat, namun di rumahnya dia mampu menggunakan air maka wajib menggunakan air. Kalau pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sulit, ketika mendatang waktu dingin, ya akhirnya mereka kedinginan. Mereka kedinginan, menyentuh air itu takut, bisa-bisa beku darahnya menyentuh air. Nah, sehingga dalam keadaan yang seperti ini, kalau memang kita tidak mampu menggunakan air disebabkan karena sakit atau disebabkan karena dingin yang sangat, yang ekstrim, maka tidak mengapa dia beralih ke tayamum. Tidak mengapa dia beralih ke tayamum. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id thayyib fa innahu yakfik." Wajib atasmu untuk menggunakan tanah yang suci, yakni tatkala engkau tidak mampu menggunakan air, fa innahu yakfik. Karena sesungguhnya tanah yang suci tersebut mencukupi bagimu untuk bersuci. Nah, sehingga ini yang pertama dari pembahasan penyebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum, yaitu karena dia tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air yang di sini dibagi menjadi dua. Tidak mampu menggunakan air tersebut apakah disebabkan karena tidak ada air di tempatnya, di kampungnya, di wilayahnya, atau dengan yang kedua kita tidak mampu menggunakan air disebabkan karena kekhawatiran akan tertimpa kemudharatan, apakah disebabkan karena sakit yang sedang dia derita ataukah disebabkan karena dingin yang sangat, sehingga dengan karena sebab dingin tersebut dia tidak mampu menggunakan air, sehingga boleh baginya untuk beralih ke at-tayammum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan, kita baca, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di dalam penyebutan syarat-syarat at-tayammum, sehingga harus sebenarnya apabila tertunaikan syarat-syarat tersebut maka barulah disyariatkan baginya at-tayammum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.